السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. فإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan kitab At-Tauhid yang disusun oleh Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih dalam babu maja'a fi sihri, bab tentang sihir. Di pertemuan yang lalu telah kita bahas dalil-dalil tentang hukum sihir, bahwasannya sihir itu termasuk kekafiran, termasuk pembatal keislaman. Dan hukum ini disepakati oleh ulama Islam, tidak ada perbedaan pendapat. Sihir yang hakiki itu adalah pembatal keislaman karena dua sebab. Yang pertama, orang yang melakukan praktek sihir dan perdukunan itu menyembah setan, mempersekutukan Allah dengan setan-setan. Karena mereka tidak mungkin bisa mempraktikkan sihirnya kecuali dengan bantuan setan. Yang kedua adalah karena mereka mengaku-ngaku tahu perkara gaib. Insyaallah taala pembahasan ini masih ada rinciannya pada bab-bab yang akan datang. Di kesempatan ini, insya Allah kita akan menambahkan dalil tentang bahaya sihir, kemudian pembahasan tentang hukuman yang harus diterapkan oleh pemerintah terhadap tukang sihir. Penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam bab ini sebuah hadis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sebuah hadis yang menjelaskan tentang bahaya sihir. Qala rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna, para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, apa saja itu 7 dosa yang membinasakan? Qala asyirku billahi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syirik kepada Allah, mempersekutukan Allah. Wasihru, melakukan sihir. Wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bilhaq, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Wa aklur riba, makan riba. Wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Wa tawalli yawma zahfi, dan lari dari medan jihad ketika dua pasukan telah saling berhadapan, pasukan Islam dan pasukan orang-orang kafir. Wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, dan menuduh telah berzina wanita-wanita yang baik-baik yang tidak tahu menahu dengan zina itu, serta mereka wanita-wanita yang beriman. Hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Jemaah sekalian, mari kita perhatikan hadis yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita ada 7 dosa yang membinasakan. Ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Maka ini menunjukkan bahwa 7 dosa ini adalah dosa besar. Karena dia membinasakan. Membinasakan itu artinya menjadikan pelakunya itu sesat di dunia dan di akhirat akan mendapatkan siksa. Itu maknanya membinasakan. Maka ini menunjukkan 7 dosa ini bukan dosa kecil, bahkan bukan pula dosa sedang, tapi dosa besar yang sangat dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi hadis ini tidak bermakna dosa yang membinasakan atau dosa besar itu hanya 7 ini saja, tidak. Hadis ini bukan bermakna pembatasan. Bukan bermakna pembatasan. Kalau kita gabungkan dengan dalil-dalil yang lain, maka sesungguhnya masih banyak. Masih banyak dosa-dosa besar yang lain. Masih ada dosa-dosa yang membinasakan yang lainnya. Dan Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab beliau yang masyhur, yaitu kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, menyebutkan lebih dari 70 dosa besar. Para ulama yang lainnya bahkan menyebutkan lebih banyak lagi dalam kitab-kitab khusus yang berbicara tentang Al-Kabair, dosa-dosa besar. Baik. Jemaah sekalian, di sini kita bisa memetik pelajaran tentang sifat kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hakiki kepada umat beliau. Maka di antara bentuk kasih sayang itu, beliau ingatkan kepada kita bahaya dosa. Inilah kasih sayang yang hakiki yang perlu kita teladani dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita jaga anak kita, keluarga kita dari COVID-19 dan juga dari dosa-dosa yang lain atau dari penyakit-penyakit yang lain, maka sesungguhnya kita harus lebih menjaga keluarga kita dan semua orang yang kita cintai dari perbuatan dosa. Kalau kita begitu semangat menjaga mereka dari bahaya yang akan menimpa fisik mereka, maka kita harusnya lebih semangat lagi menjaga mereka dari bahaya yang menimpa agama mereka, akidah mereka, ibadah dan akhlak mereka. Inilah kasih sayang yang paling tinggi. Dan dua bentuk kasih sayang ini, dua-duanya telah sangat banyak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau sering mengingatkan kita bahaya perbuatan dosa. Itu bahaya yang mengancam agama kita. Dan juga banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahaya yang akan menimpa fisik kita. Termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan jemaah sekalian tentang adanya wabah yang tidak mungkin diketahui dengan pasti oleh para dokter, yaitu setiap tahunnya ada wabah yang menyebar di muka bumi, maka dia akan melewati berbagai tempat. Kalau seseorang memiliki wadah minuman atau wadah air yang tidak tertutup, dia akan masuk ke situ. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menutup wadah-wadah penyimpanan air atau wadah-wadah makanan dan minuman kita. Jadi ini sesuatu yang sifatnya gaib. Beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahunnya ada wabah menyebar, dia akan berjalan sehingga dia akan masuk ke dalam wadah yang tidak tertutup. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita umat Islam untuk menutup wadah-wadah penampungan. Jadi antum punya bak air di rumah, punya penampungan air ataupun wadah makanan dan minuman, hendaklah ditutup, jangan dibiarkan terbuka. Iya. Ini menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga peduli dengan bahaya yang mengancam fisik kita, yang mengancam fisik kita. Subhanallah, ini luar biasa kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana juga kata Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang berasal dari diri-diri kalian sendiri, sangat berat dia rasakan penderitaan kalian, sangat menginginkan keimanan kalian, dan dia penyayang, dia lembut serta penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ini sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini hadis di antara yang menunjukkan sifat kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, mengingatkan bahaya yang akan menimpa kita. Dan jemaah sekalian, di sini juga ada pelajaran lain, yaitu penyampaian ilmu secara global sebelum merinci. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menyebutkan satu persatu apa yang hendak beliau sampaikan, tapi beliau sebutkan dulu secara global bahwasannya ada 7 dosa yang membinasakan. Manfaatnya apa? Agar orang yang kita ajari itu perhatian, menjadi lebih perhatian. Jadi ini penting. Ketika kita berbicara urusan agama, maka kita harus perhatikan dengan baik dalil-dalil, ayat-ayat dan hadis, dan pengajaran-pengajaran yang disampaikan tersebut. Ini diantara hikmahnya. Dan ketika kita perhatian, maka ilmu yang kita serap tentu lebih besar, lebih melimpah, kalau kita kurang perhatian. Dan lihatlah di sini, sahabat langsung bertanya, menunjukkan mereka sangat perhatian, dan mereka menjadi lebih semangat untuk belajar. Maka mereka pun bertanya, ya Rasulullah, wa ma hunna? Wahai Rasulullah, apa saja 7 dosa yang membinasakan tersebut? Dan ini juga teladan dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dalam semangat menuntut ilmu. Dan juga teladan salah satu cara menuntut ilmu, yaitu dengan bertanya. Dan pertanyaannya singkat, jelas, padat. Ya Rasulullah, apa 7 dosa yang membinasakan tersebut? Ya, para sahabat kalau mau bertanya seperti itu. Umumnya pertanyaan para sahabat singkat, jelas, padat. Enggak ada yang curhat dulu baru bertanya, tidak. Langsung pada inti pertanyaan yang jelas. Ini juga metode dalam menuntut ilmu, bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama, kepada orang-orang yang berilmu, kalau kamu tidak tahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai merinci satu persatu 7 dosa besar ini. Yang pertama adalah asyirku billahi, mempersekutukan Allah. Definisi mempersekutukan Allah adalah taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillahi, menyamakan selain Allah, yaitu makhluk, dengan Allah dalam hal yang khusus bagi Allah. Saya ulangi, definisi syirik itu adalah taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillahi azza wa jalla, menyamakan selain Allah, dan semua selain Allah adalah makhluk, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang khusus bagi Allah. Pertanyaannya jemaah sekalian, hal yang khusus bagi Allah itu apa? Ada 3: rububiyah, uluhiyah, dan al-asma wa sifat. Sebagaimana tauhid ada dalam rububiyah, uluhiyah, dan al-asma wa sifat, begitu pula syirik. Sekarang contoh syirik dalam rububiyah. Ketika seseorang meyakini ada selain Allah yang mencipta atau menguasai seluruh atau sebagian makhluk, atau dapat mengatur seluruh ataupun sebagian makhluk. Ini syirik dalam rububiyah. Dan jemaah sekalian, syirik dalam rububiyah sebenarnya tidak terlalu banyak manusia yang terjerumus dalam syirik ini. Tapi sangat disayangkan, masih ada pula orang yang mengaku muslim terjerumus dalam syirik ini. Contoh, orang yang meyakini di pantai mereka, di laut mereka ada penguasa selain Allah yang dapat mengatur rezeki bagi mereka, yang dapat mengatur kemanfaatan atau kemudaratan bagi mereka. Mereka anggap dia raja mereka atau ratu mereka. Begitu pula sebagian, enggak semuanya, golongan sufiyah, tasawuf, tarekat, sebagian ya, mereka meyakini ada wali-wali khusus yang ikut mengatur alam ini, yang maha mampu mengabulkan doa, yang maha mampu mendengarkan dan mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan kepada mereka. Sebagian mereka mengistilahkan itu wali-wali kutub. Wali-wali kutub. Katanya mereka punya kekuasaan, punya kemampuan ikut mengatur alam ini. Maka ini syirik dalam rububiyah. Dan masih banyak lagi tentunya contoh-contoh syirik dalam rububiyah. Ini sedikit contoh saja. Yang kedua, syirik dalam uluhiyah. Yaitu ketika seseorang meyakini ada selain Allah yang boleh disembah, atau mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Oleh karena itu jemaah sekalian, syirik dalam uluhiyah adalah sebanyak ibadah itu sendiri. Setiap seseorang mempersembahkan satu ibadah kepada selain Allah, maka itu adalah syirik. Dan jumlahnya sangat banyak, sebanyak amal ibadah itu sendiri. Solat, puasa, zakat, haji, berdoa, menyembelih, ibadah-ibadah hati seperti tawakal dan lain-lain, insyaAllah nanti akan datang penjelasan macam-macam syirik tersebut, baik dalam rububiyah maupun dalam uluhiyah. Contoh yang ketiga, syirik dalam al-asma wa sifat. Syirik dalam nama dan sifat Allah. Seperti kesyirikan orang-orang yang menamakan Allah dengan Bapa. Mereka namakan Allah bukan dengan namanya yang sebenarnya. Dan mereka sifatkan Allah dengan sifat makhluk, yaitu punya anak. Maka ini syirik dalam al-asma wa sifat. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Kata Nabi SAW, 7 dosa yang membinasakan, nomor 1 adalah syirik, mempersekutukan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk. Kenapa jemaah sekalian? Ini disebut nomor 1 dosa yang terbesar, karena dosa syirik itu adalah penghinaan kepada Allah, perendahan, pelecehan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan apabila kita sangat marah ketika ada orang yang menghina Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kita sangat marah ketika ada orang yang merendahkan orang tua kita, maka kita harus lebih marah lagi terhadap orang yang menghina Allah, melecehkan Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Yang kedua, sihir. Inilah pembahasan kita. Dari 7 dosa yang membinasakan, peringkat yang kedua disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sihir. Menunjukkan kepada kita betapa besarnya dosa sihir itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di peringkat yang kedua. Bahkan sebenarnya sihir sudah masuk pada peringkat yang pertama. Karena sudah kita bahas, sihir termasuk syirik. Tapi kenapa Rasulullah SAW menyebutkan lagi? Karena kata para ulama, beliau ingin memberi penekanan. Jadi jemaah sekalian, ini diantara metode Rasulullah SAW untuk menekankan. Walaupun sihir itu sudah masuk dalam kategori syirik, dalam 2 sebab syirik tadi, menyembah setan dan mengaku-ngaku tahu perkara gaib. Mengaku-ngaku tahu perkara gaib, ini juga syirik dalam sifat Allah Azza wa Jalla. Jadi sihir termasuk syirik. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan lagi dosa yang membinasakan yang kedua adalah sihir, untuk beliau memberi penekanan tentang betapa besarnya bahaya dosa syirik, dosa sihir itu. Iya. Kemudian yang ketiga, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang hak. Ini dosa yang sangat besar sekali. Disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW setelah dosa kesyirikan dan kekufuran adalah dosa menghilangkan jiwa manusia. Menunjukkan ini adalah dosa yang sangat besar. Tapi yang diharamkan itu, yang dihukumi sebagai dosa besar, kalau yang dibunuh adalah jiwa yang Allah haramkan. Apa saja jiwa yang Allah haramkan? Ada empat. Yang pertama, jiwa seorang muslim. Yang kedua, jiwa orang kafir zimmi, non-muslim yang tinggal di negeri kaum muslimin dan mereka tunduk terhadap pemerintah kaum muslimin. Kalau mereka mau memberontak atau melakukan aksi-aksi kekerasan, maka mereka harus ditindak oleh pemerintah kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, kafir musta'min, orang kafir yang meminta perlindungan terhadap kaum muslimin, lalu ada seorang muslim yang berjanji untuk melindunginya, maka seluruh kaum muslimin haram membunuhnya. Apalagi kalau yang memberi jaminan adalah pemerintah. Yang mirip dengan itu di zaman sekarang, ketika pemerintah memberi izin masuk ke negeri kita, seperti memberikan visa kepada orang kafir untuk masuk ke negeri kita, maka dia mendapatkan jaminan keamanan. Kemudian yang keempat, kafir mu'ahad. Orang kafir yang terikat perjanjian gencatan senjata untuk sementara waktu dengan kaum muslimin, maka kaum muslimin tidak boleh melanggar janji. Ini sifat orang beriman. Walau bersama orang kafir, tidak melanggar janji, apalagi kepada sesama orang-orang yang beriman. Dan mudaratnya sangat besar ketika seorang muslim melanggar perjanjian dengan orang kafir, mudaratnya sangat besar. Di antaranya apa? Membuat mereka membenci Islam, lari dari Islam karena perbuatan oknum orang muslim yang menyalahi janji. Iya. Perjanjian apa saja yang kita buat dengan orang-orang kafir harus kita penuhi. Seperti mungkin kita punya hutang, harus bayar hutang. Kita melakukan bisnis, kerjasama, jual beli dan lain-lain, harus kita tepati. Iya. Inilah empat jiwa yang haram dibunuh. Tapi di sini dikatakan illa bil haq, kecuali dengan alasan yang hak. Maksudnya adalah kecuali dengan sebab-sebab yang diizinkan oleh syariat. Seperti orang tua, orang yang sudah pernah menikah, orang yang sudah pernah menikah kemudian berzina, hukumannya adalah hukuman mati. Begitu pula membunuh seorang muslim, hukumannya adalah hukuman mati. Begitu pula murtad keluar dari Islam, hukumannya adalah hukuman mati. Begitu pula melakukan hubungan sejenis, laki-laki dengan laki-laki, homoseksual, hukumannya adalah hukuman mati. Ini contoh-contoh membunuh dengan alasan yang benar. Tetapi membunuh di sini maknanya adalah menghukum. Dan menghukum di sini adalah hak pemerintah, bukan hak masyarakat. Bukan hak masyarakat memberi hukuman terhadap anggota masyarakat yang lain kecuali yang diizinkan oleh syariat. Seperti orang tua menghukum anaknya, itu pun masih dalam batasan syariat. Kalau hukumannya sampai menghilangkan nyawa, itu tidak ada hak masyarakat terhadap masyarakat yang lain. Itu hanya hak pemerintah. Iya. Kemudian yang keempat, wa aklu riba, dan makan riba. Dosa besar, dosa yang membinasakan yang keempat diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. di dalam hadis yang mulia ini adalah makan riba, menunjukkan kepada kita makan riba itu adalah dosa yang sangat besar. Disebutkan urutannya setelah dosa menghilangkan nyawa. Bahkan Imam Malik rahimahullah pernah mengatakan, tidak ada yang paling buruk yang masuk ke dalam tubuh anak Adam daripada riba. Tidak ada yang lebih buruk daripada riba. Karena Allah Azza wa Jalla mengancam perang terhadap orang-orang yang masih makan riba. Fa'dhanu biharbi minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak meninggalkan riba, maka Allah dan Rasulnya mengumumkan perang terhadap kalian. Ini menunjukkan dosa riba sangat besar. Dan semua yang terlibat dalam dosa riba itu dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba dan orang yang memberi makan riba dan orang yang menulis transaksinya dan dua orang saksinya. Artinya apa? Semua yang terlibat melancarkan transaksi riba dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sekedar orang yang dapat untung, orang yang ngasih keuntungan pun dia terkena dosa riba. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka semuanya sama karena mereka bekerja sama dalam melakukan dosa. Dan ini juga sebenarnya kaidah umum, berlaku untuk semua dosa. Siapa yang bekerja sama, saling tolong-menolong untuk melakukan dosa, maka semuanya kena dosa. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Namun sangat disayangkan di zaman kita ini orang yang melakukan transaksi riba dianggap biasa-biasa saja. Bahkan mereka berlomba-lomba untuk bisa bekerja di lembaga ribawi. Dan mereka bahkan bangga berbuat dosa itu. Na'udzubillah. Wa aklu malil yatim. Yang keberapa sekarang? Yang kelima. Memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim. Dosa yang membinasakan yang kelima adalah memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Dan ini biasa terjadi pada orang yang dipercaya mengurus anak yatim. Apakah mereka pengurus panti asuhan? Ataukah mereka keluarga anak yatim itu sendiri? Mungkin pamannya, bibinya sendiri. Atau kakek dan neneknya sendiri. Ayahnya sudah wafat, tidak ada yang mengurusnya, lalu diurus oleh pamannya atau bibinya atau kakeknya atau neneknya, lalu mereka memakan hartanya dengan cara yang batil. Ini sangat berbahaya. Di surat An-Nisa ayat ke-10 Allah memberi peringatan keras, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, hakikatnya yang mereka masukkan ke dalam perut mereka adalah api. Dan mereka kelak akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Mereka kelak, na'udzubillah, akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Tetapi jemaah sekalian, diperkecualikan dari itu, orang yang mengurus anak yatim, dan dia fakir, dia tidak punya penghasilan lain, atau dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya, maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana fakiran falyakul bil ma'ruf. Barang siapa yang memiliki kecukupan, hendaklah dia menjaga kesucian diri. Jangan sampai dia makan harta anak yatim ketika dia mengurus anak yatim. kalau dia memiliki kecukupan sendiri. Dan barang siapa yang fakir, maka hendaklah dia makan dengan cara yang baik. Jadi ini pengecualian. Boleh bagi orang yang fakir dan dia bekerja mengurus anak yatim itu, dia makan harta anak itu dengan cara yang baik. Cara yang baik itu maknanya apa? Para ulama menjelaskan, dia hanya boleh memakan sekadar upahnya mengurus anak yatim tersebut dan sesuai kebutuhannya. Jadi gak boleh dia lebih-lebihkan. Jadi dua patokannya, sekadar upahnya mengurus anak yatim itu dan sesuai kebutuhannya. Dan ini hanya berlaku kalau dia fakir. Kalau dia orang berkecukupan, kata Allah, falyasta'fif, hendaklah dia menjaga kesucian dirinya. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu hanyalah bersifat pinjaman. Kalau satu hari dia sudah berkecukupan, mampu mengembalikan, hendaklah dia kembalikan harta anak yatim tersebut. Karena ini harta yang sangat berbahaya. Jemaah sekalian, kalau kita menzolimi orang kafir dan kaya raya, tidak boleh. Walaupun dia kafir, walaupun dia kaya raya, kita ambil uangnya 1 miliar, dia gak merasa rugi. Dia gak merasa rugi. 1 miliar tidak ada apa-apanya baginya. Tidak ada apa-apa baginya. Tetap kita berdosa besar. Apalagi kalau dia seorang muslim, walaupun dia kaya raya, dosanya lebih besar lagi. Dan kalau dia orang miskin, dosanya lebih besar lagi. Dan apabila dia anak yatim, dosanya lebih besar lagi. Jadi dosa yang sama, tapi objeknya berbeda, maka dosa itu pun berbeda. Maka yang paling besar adalah ketika kita menzolimi anak yatim. Para ulama menjelaskan, kategori anak yatim itu adalah anak yang belum balig dan wafat ayahnya. Sangat dianjurkan kita membantu anak yatim tersebut, bukan malah menzoliminya. Anak yatim adalah anak yang wafat ayahnya dan dia belum balig. Jadi kalau wafat ibunya, maka dia bukan kategori yatim. Apakah anak yatim berhak menerima zakat? Berhak atau tidak? Jawabannya tergantung ya. Kalau dia fakir miskin, dia berhak. Tapi kalau dia bukan fakir miskin, maka dia tidak berhak. Dia kaya raya misalkan. Ya bisa saja ada anak yatim, tapi orang tuanya meninggalkan warisan yang banyak untuknya. Iya. Kemudian yang ke-6, wattawalli yauma zahfi, lari dari medan jihad ketika dua pasukan telah saling berhadapan. Ini adalah dosa yang sangat besar dan sangat membahayakan Islam dan kaum muslimin. Ketika pasukan Islam lari, maka itu membahayakan Islam dan kaum muslimin. Itu akan membuat musuh lebih bersemangat, lebih berani, dan membuat pasukan Islam ciut nyalinya karena ada kawan-kawan mereka yang meninggalkan mereka, dan bisa menyebabkan kekalahan pasukan Islam dalam jihad fi sabilillah. Oleh karena itu, ini adalah perbuatan dosa besar. Tetapi Allah memberikan pengecualian dalam surat Al-Anfal ayat ke-16. Illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin. Kecuali orang yang mengatur siasat perang. Jadi dia hanya pura-pura lari untuk menjebak musuh, atau dia ingin bergabung dengan pasukan yang lain supaya tambah kuat. Maka ini tidak terlarang, karena dia bukan lari beneran, hanya pura-pura lari untuk mengecoh musuh. Iya. Dan ini juga menunjukkan kepada kita, jihad adalah amalan yang agung, akan tetapi jihad harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak seperti yang dilakukan oleh para teroris. Jihad mereka bukan jihad di jalan Allah, tapi jihad di jalan setan. Tetapi kita juga harus hati-hati, jangan sampai karena ada teroris yang mengaku-ngaku berjihad, lalu kita termakan dengan penipuan atau penyelewengan ayat-ayat dan hadis yang dilakukan oleh orang-orang liberal, orang-orang sekuler yang menafikan jihad dari ajaran Islam, maka ini adalah kekufuran. Seseorang yang menjadi benci dengan salah satu ajaran Islam karena perbuatan teroris, maka dia terjerumus dalam kekufuran. Siapa yang menjadi benci terhadap jihad karena teroris mengaku berjihad, maka dia telah terjerumus dalam dosa kekufuran. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Muhammad ayat ke-9, "Dzalika biannahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Mereka menjadi kafir karena mereka benci ajaran yang Allah turunkan, maka Allah menghapuskan amalan mereka. Jadi hati-hati, membenci syariat Allah adalah pembatal keislaman. Wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Dosa besar yang ketujuh adalah menuduh telah berbuat zina terhadap wanita baik-baik, wanita yang menjaga kesucian dirinya. Dia tidak tahu menahu dengan zina tersebut, dia tidak melakukannya, serta dia wanita yang beriman. Ini adalah dosa yang sangat besar. Allah sebutkan juga dalam beberapa ayat, di antaranya dalam surat An-Nur ayat ke-4, "Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada." Dan orang-orang yang menuduh zina terhadap wanita-wanita baik-baik, kemudian dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. "Fajliduhum thamanina jaldah." Maka cambuklah mereka sebanyak 80 kali cambukan. Jadi jamaah sekalian, ini bahaya besar. Kalau yang menuduh itu tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka dia yang mendapatkan hukuman di dunia. Itu di dunia, dia yang mendapatkan hukuman. Belum lagi di akhirat kelak. Bahkan para ulama menjelaskan 4 orang saksi ini semuanya muslim dan semuanya melihat seperti timba masuk ke dalam sumur. Seperti timba masuk ke dalam sumur. Bukan sekedar mereka mengatakan, "Kami melihat mereka berdua check-in di hotel." Enggak boleh sekedar itu saja untuk menuduh orang berzina. Tidak boleh jamaah sekalian dalam syariat. Kecuali mereka betul-betul melihat seperti timba masuk ke dalam sumur. Jadi tidak main-main, tidak sembarang menuduh orang berzina. Diatur dengan sangat ketat dalam syariat. Kalau seseorang yang menuduh itu tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, walaupun sudah datangkan 3 orang saksi, maka dia yang mendapatkan hukuman. Apa hukumannya? Kata Allah, cambuklah dia sebanyak 80 kali cambukan. Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Hukuman yang kedua, kata Allah, dan jangan kalian terima persaksian mereka selama-lamanya. Wa ulaika humul fasiqun. Hukuman yang ketiga tentang status mereka, kata Allah, mereka itulah orang-orang yang fasik. Di ayat berikutnya, illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu, kecuali orang-orang yang bertobat setelah itu dan mereka melakukan perbaikan. Baik. Jemaah sekalian, inilah 7 dosa besar yang sangat berbahaya. Kita masuk pembahasan terakhir kita dalam bab ini tentang hukuman bagi tukang sihir. Qala rahimahullah, wa an Jundab marfu'an. Dari sahabat yang mulia, Jundab secara marfu'. Jundab di sini adalah Jundab bin Ka'ab Al-Khair Al-Azdi, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan Jundab bin Abdullah Al-Bajali yang terkenal. Yang terkenal nama Jundab adalah Jundab bin Abdullah Al-Bajali. Tapi sahabat yang meriwayatkan di sini bukan beliau, melainkan Jundab yang lain, Jundab bin Ka'ab Al-Khair Al-Azdi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Marfu'an, secara marfu', sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddus sahiri dorbatun bisayif. Hukuman bagi tukang sihir dipenggal kepalanya dengan pedang. Dalam riwayat yang lain, Dorbuhu bisayf. Dorbatun diganti menjadi dorbuhu. Di penggal kepalanya artinya sama dengan pedang. Rawahu At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Waqala, dan beliau mengatakan, as-sahih annahu mawkufun. Pendapat yang lebih sahih, bahwasannya hadis ini berstatus mawkuf. Mawkuf itu artinya hanya dari ucapan sahabat, yaitu sahabat Jundab bin Ka'ab al-Azdi al-Khair radhiyallahu anhu. Tapi para ulama menjelaskan, Syekh Ibn Baz rahimahullah dan para ulama yang lainnya, hadis ini mawkuf tapi memiliki hukum marfu. Artinya memang ini ucapan sahabat, tapi hukumnya seperti ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ini adalah penjelasan hukum yang tidak mungkin keluar hanya berdasarkan ijtihad sahabat. Mestilah sahabat ini pernah mendengarkan hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi hadis ini marfu hukman, dihukumi marfu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa hukum yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tukang sihir dipenggal kepalanya dengan pedang atau hukuman mati. Akan tetapi sekali lagi jemaah sekalian, hukuman seperti ini yang berhak menerapkannya adalah pemerintah. Yang berhak menerapkannya adalah pemerintah. Iya. Riwayat yang lain, wa fi sahihil Bukhari an Bajalah bin Abadah. Dan di dalam sahih Al-Bukhari kata penulis rahimahullah, dari Bajalah bin Abadah. Qala, beliau mengatakan, kataba Umar bin Al-Khattabi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menulis ketetapan. Ketetapan ini dikirimkan kepada para gubernur beliau. Jadi saat Umar menjadi pemimpin seluruh kaum muslimin, presiden kita di zaman ini, seperti presiden kita di zaman ini, beliau adalah pemimpin kaum muslimin, khalifah ketika itu, menulis ketetapan. Dikirimkan kepada seluruh gubernurnya. Apa isinya? Anikutulu kulla sahirin wa sahiratin. Bunuhlah setiap tukang sihir, laki-laki maupun perempuan. Bunuhlah setiap tukang sihir, laki-laki maupun perempuan. Qala, beliau mengatakan, kata Bajalah bin Abadah, faqatalna thalatha sawahir. Maka ketika sampai surat Umar, kami menghukum mati 3 orang tukang sihir. Dan hadis ini juga menunjukkan, seperti yang kita jelaskan tadi, ini adalah hak pemerintah, seperti yang dilakukan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in saat mereka menjadi pemimpin kaum muslimin. Wa sahha an Hafsah radhiyallahu anha annaha amarat biqatli jariyatin laha saharatha faqutilat. Dan juga telah sahih dari Hafsah, Hafsah bintu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasannya beliau memerintahkan untuk membunuh budak perempuan yang telah menyihirnya, maka budak itu pun dibunuh. Hadis ini atau asar ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta beliau. Wa kadzalika sahhan Jundab. Begitu pula kata Syekh, telah sahih dari Jundab. Jadi Jundab yang meriwayatkan hadis di awal tadi, telah sahih, beliau juga berpendapat dihukum mati. Bahkan disebutkan dalam biografi beliau, antum bisa baca biografi beliau, di antaranya di kitab Siyar A'lamin Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Ada tukang sihir datang dari negeri Irak, lalu mempertontonkan aksinya di depan masyarakat dan para pejabat ketika itu. Bagaimana aksinya jemaah sekalian? Dia penggal kepalanya atau kepala orang lain, kemudian dia pisahkan dari tubuhnya, kemudian dia satukan lagi dan hidup kembali. Jadi ini luar biasa dahsyatnya para tukang sihir ini, bisa memisahkan kepala orang terpisah, orang-orang melihat semuanya terpisah, kemudian dia satukan lagi, hidup lagi orang itu. Kemarin sudah saya jelaskan, sihir itu ada dua, sihir hakiki dan sihir takhyili, sihir yang betul-betul terjadi, dan sihir pengkhayalan, hanya tipuan mata. Ini masuk jenis apa nih? Hanya tipuan mata saja. Karena itu mustahil, enggak mungkin terjadi dalam kenyataan. Mustahil terjadi dalam kenyataan, orang yang sudah terpisah lehernya dari badannya, terpisah kepalanya dari badannya, kemudian hidup lagi, enggak mungkin. Ini kenyataan. Maka itu hanyalah sihir mata. Maka datanglah sahabat yang mulia, Jundab bin Ka'ab al-Azdi al-Khair. Lalu beliau pisahkan kepala tukang sihir itu dari badannya. Beliau penggal lehernya. Lalu beliau katakan, silahkan hidupkan dirimu sendiri kalau kamu betul-betul hebat. Ternyata jemaah sekalian, dia gak bisa mengembalikan kepalanya sendiri ke badannya. Artinya apa? Matilah dia. Jadi beliau ingin membuktikan bahwa tukang sihir ini telah menipu kaum muslimin. Ya, sampai ketika itu ada yang mengatakan subhanallah, subhanallah. Maka sahabat ini membuktikan dia hanyalah seorang penipu. Ya. Qala Ahmad, berkata Ahmad, an thalathatin min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Hukuman mati untuk para tukang sihir telah diriwayatkan dari 3 orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaitu di sini beliau telah sebutkan riwayatnya. Yang pertama dari Jundab bin Ka'ab al-Khair al-Azdi, yang kedua dari Umar bin Khattab, dan ini tentu yang paling kuat kalau dari sisi dilihat dari sisi kedudukan seorang sahabat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pesan khusus, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyina min ba'di, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk sepeninggalku. Di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang ketiga dari Hafsah, Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ini yang beliau maksud, riwayat dari 3 orang sahabat. Dan juga ada riwayat lain dari Utsman, dari Ibnu Umar, dan dari Jabir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang berpendapat hukuman mati bagi tukang sihir. Begitu pula riwayat dari Umar bin Abdul Aziz, ketika beliau menjadi khalifah, beliau pun menerapkan hukuman mati bagi para tukang sihir tersebut. Dan ulama 4 madhab juga sepakat bagi tukang sihir adalah hukuman mati. Hanya saja diriwayatkan dari Imam Syafi'i, beliau mengatakan tergantung sihirnya. Kalau sihirnya sampai tingkatan kekufuran, ya hukuman mati karena dia murtad. Karena dia murtad. Tapi kalau sihirnya tidak sampai tingkatan kekufuran, maka dia tidak dihukum mati. Dan sihir yang tidak sampai tingkatan kekufuran itu telah kita jelaskan juga di pertemuan sebelumnya, itu sebenarnya sihir dengan makna majaz, bukan makna hakiki, tapi makna majaz, yaitu perbuatan yang memberikan pengaruh seperti sihir. Nanti akan kita bahas seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minal bayani la sihra, sesungguhnya di antara kepintaran berbicara itu terdapat sihir. Jadi, karena saking pintarnya seseorang berbicara, ketika dia ngomong, dia bisa menyihir orang, dia bisa memberi pengaruh kepada orang. Maka tentu bukan sihir ini yang dihukumi kufur oleh para ulama. Begitu pula, memudaratkan tubuh dengan menggunakan obat-obatan atau ramuan-ramuan. Ini juga terkadang dihukumi sihir para ulama, namun sihir seperti ini adalah sihir dengan makna majaz, bukan makna hakiki, dan tidak sampai tingkatan kekufuran hukumnya. Namun berdosa tentunya kalau dia memberi mudarat kepada orang. Iya. Jadi sebenarnya ulama 4 madhab sampai pada kata sepakat bahwa tukang sihir itu hukumannya adalah hukuman mati. Akan tetapi sekali lagi kami ingatkan, bukan kita yang berhak memberi hukuman mati, melainkan itu tugas pemerintah. Ya. Walhamdulillah, dengan ini kita selesai dari bab sihir. Akan tetapi di bab-bab yang akan datang masih ada beberapa bab yang terkait dengan sihir dan perdukunan. Jemaah sekalian, waktu kita sudah habis. Mohon maaf belum bisa menjawab pertanyaan di kesempatan ini. InsyaAllah kita jawab di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.